dari dirimu, tatapmu tak sehangat dulu. Kau makin menjauh tanpa ku sadari bahwa akulah yang harus mengerti. Lakukan semua untukmu, tak perlu kau tanya, pedih dalam hatiku. Dan bila kau memilih untuk pergi, takkan ku sesali. Cintamu bukan takkan pernah tahu betapa